Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرين sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, pada hari ini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan terus menerus syukur dan segala puji kita hadapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita berbagai nikmat. Dan nikmat tersebut tidaklah dapat dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kalau kalian hendak menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dalam acara daurah yang kita harapkan membawa kebaikan dan berkah ini, insyaallah taala kita akan mengkaji beberapa perkara yang berkaitan dengan dasar akidah, prinsip yang patut dipegang oleh setiap muslim dan muslimah, yang merupakan penyelamat untuk mereka di dunia dan di akhirat, dan yang mengokohkan kedudukan mereka di dunia dan di akhirat. Di akhirat yang benar, seseorang dikokohkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yathabbitu Allah alladhina amanu بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Sungguhnya Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan al-qaul tsabit, ucapan yang tsabit. Penafsiran sebagian para ulama yaitu ucapan la ilaha illallah, yang akhirnya yang benar di dunia dan di akhirat. Dan buah dari akhirnya yang benar, keimanan yang benar, ini akan membawa keberuntungan untuk seorang muslim di dalam kehidupannya. Wa man ya'mal salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan barang siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan ia adalah seorang mukmin, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang indah, dan sungguh kami akan membalas untuknya dengan sebaik-baik dari apa yang mereka lakukan. Karena itulah anjuran kepada setiap muslim dan muslimah untuk mengokohkan diri di atas akidah yang benar, di atas akidah yang benar. Akidah inilah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan diperjuangkan oleh beliau Dan ini pula yang mengangkat derajat umat Islam. Dan telah terdahulu para ulama as-salaf rahimahumullah ta'ala, mereka diagungkan dan dijayakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan akidah mereka yang bersih, akidah mereka yang benar. Dan kita umat belakangan, keadaan kita seperti yang dikatakan oleh Imam Malik, la yasluhu akhir hadhihi ummah illa bima salaha bihi awwaluhu awwaluha. Sungguhnya akhir dari umat ini tidak akan benar, tidak akan menjadi baik kecuali dengan apa-apa yang membuat generasi pertama menjadi baik. Kalau generasi pertama berkeyakinan dengan akidah yang benar, maka itu pula yang membuat kita baik. Karena itu terikat dengan jalan para ulama salaf adalah perkara yang sangat penting di dalam masalah i'tiqad, masalah keyakinan. Dan dimaklumi bersama, Al-Quran dan hadis adalah tuntunan agama kita. Al-Quran dan hadis datang kepada kita umat Islam dengan perantara para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Karena itu kita diwajibkan untuk mengikuti jejak mereka, mengikuti jejak para ulama as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Dan mereka telah dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik juga telah dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Dalam firman-Nya Allah menyatakan, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari kalangan kaum muhajirin dan al-anfar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, kini dipuji dua sahabat dari kalangan muhajirin dan al-anfar. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Pahala untuk mereka radhiyallahu anhum wa radu anhum, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Yang kedua, wa a'adda lakum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Disiapkan untuk mereka surga-surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya abadan selama-lamanya. Dan yang keempat, dzalikal fawzul 'adzim. Dan itulah keberuntungan yang paling besar. Bahkan menyelisihi jalan mereka diancam dengan ancaman yang sangat keras dalam Al-Quran. Dalam firman-Nya Allah menegaskan, وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Dan barang siapa yang durhaka kepada Ar-Rasul telah nampak baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Kaum mukminin yang diinginkan di sini adalah para sahabat. Siapa yang memilih Rasul setelah nampak baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, ancamannya nuwallihi ma tawalla, kami biarkan mereka larut di dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Dibangun di atas dasar-dasar ini, para ulama ketika berbicara tentang masalah akidah, mereka mengembalikan kepada pemahaman para ulama as-salaf. Dan ini ciri yang membedakan orang yang akidahnya benar dan orang yang akidahnya salah. Iya. Dan pada hari ini kita akan mengkaji qasidah Ibn Abi Dawud. Qasidah itu atau disebut juga manzumah, berisikan untaian syair-syair dalam kalau dibahasakan dalam bahasa Indonesia. Secara umum dalam bahasa Arab, pembicaraan orang Arab itu terbagi dua. Ada namanya syair dan ada namanya nitr. Asy-syair wan nitr. Syair itu adalah syair-syair dengan timbangan tertentu, kofiah tertentu. Kalau al-yusr, pembicaraan biasa. Iya. Sama dalam bahasa Indonesia, ada pembicaraan biasa, ada pembicaraan yang sifatnya pantun, ada yang pembicaraan yang sifatnya hajat. Iya. Demikian. Nah, di sini bentuknya dalam bentuk syair-syair. Para ulama di dalam berbagai cabang ilmu, mereka punya perhatian mengumpulkan suatu ilmu tertentu dalam untaian syair-syair. Kenapa? Sebab syair itu lebih mudah dihafal. Iya, lebih mudah dihafal ketimbang dari pembicaraan biasa. Karena itu kita melihat misalnya dalam buku akidah yang menyusun akidah dalam bentuk syair-syair, ya, kemampuan seperti ini, seperti Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Asyafiyah Al-Kafiyah Fil Intisari Lil Firqatin Najiyah, ini berisi sekitar 6000 syair menjelaskan akidah ahli sunnah. Demikian pula Syekhul Islam Ibn Taimiyah punya lamia, syair-syair yang huruf terakhirnya semuanya lam. Kemudian juga beliau punya ta'iyah dalam masalah takdir, masalah qadar. Akhirnya semua adalah pakai ta. Dan juga seperti Ibn Abi Daud di sini, ha'iyah. Semuanya akhirnya huruf ha. Tamassak bihadlillahi wattabi'il huda wa la taku bidaiyan la'allaka tuflihu. Semuanya pakai ha. Dari awal sampai akhir semuanya pakai ha akhirnya. Ini namanya, karena itu dinamakan ha'iyah. Ha'iyah dari huruf ha. Karena akhir dari qasidah ini semuanya dengan huruf ha. Bagaimana misalnya sajad, ya, atau apa, ada yang dengan pola AB, ya, kemudian ada AA misalnya, ya, demikian pula di sini ada yang ada hurufnya huruf ha, ada yang kadang memakai huruf nun, ya. Kalau Ibnu Qayyim yang kita sebutkan tadi, beliau pakai nun semuanya, kofianya dari awal sampai akhir semuanya pakai nun. Nah, ini dalam akidah. Coba kita lihat ke ilmu yang lain, misalnya dalam bahasa Arab misalnya, dalam ilmu nahwu dan sharaf. Kita yang terkenal Alfiyah Ibn Malik, juga dalam bentuk untuk syair-syair, sehingga mudah dihafal. Kita pindah ke cabang ilmu lain, misalnya ilmu mustalahul hadith. Kita lihat dalam mustalah ada beberapa buku dalam bentuk syair-syair. Misalnya Mampu Malbekuniyah merupakan pelajaran tahap dasar untuk orang-orang yang mempelajari ilmu mustalah hadis. Hanya 34 bait syair saja, ya. Ada Alfiyah Al-Iraqi 1000 bait syair, ada Alfiyah Al-Siyuti dan lain-lainnya. Demikian pula dalam fikih, ada sebagian yang menyusun dalam bentuk syair. Jadi bab fikih dari awal sampai akhir disusun dalam bentuk bait syair. Jadi ihtimam para ulama dalam masalah ini sangat kelihatan dan sekali dan nampak, ya, faedahnya untuk mempermudah di dalam menghafal suatu ilmu. Ya, kadang satu ilmu uraiannya panjang ketika dibicarakan dengan pembicaraan biasa. Dengan syair, ilmu tersebut terkumpul hanya beberapa kalimat saja, bisa diingat. Mirip dengan ha'iyah Ibn Abi Daud yang kita akan baca pada hari ini. Ini hanya berisi 33 bait syair. Kalau ingin dihafal sangat mudah sekali. Dan dia juga dengan susunan kata yang mudah dan indah. Baik. Ini sekilas tentang masalah judul kitab atau judul materi yang kita akan bahas, yaitu Manzumah Ha'iyah karya Ibn Abi Daud. Sekarang saya akan berikan sedikit penjelasan tentang siapa pengarang. Beliau dikenal dengan nama Ibn Abi Dawud. Kalau nama lengkap beliau adalah Abdul Wahid Ibn Sulaiman bin Ash'ad Abu Bakr As-Sijistan Al-Baghdad. Ibn Abi Dawud ini adalah anak dari pengarang Sunan Abi Dawud yang terkenal. Sering kita dapatkan dalam hadis rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nah, Abu Dawud ini adalah ayah dari Ibn Abi Dawud. Abu Dawud namanya Sulaiman bin Ash'ad dan dia sendiri pengarang Ha'iyah ini namanya adalah Abdullah. Jadi Abdullah bin Sulaiman Ibn Ash'ad. Abdullah ini, Abu Bakar bin Abi Dawud, beliau lahir di Sijistan pada tahun 230 Hijriah. Iya. Dan mulai beliau melakukan perjalanan menuntut ilmu dan beliau masih kecil dibawa oleh ayahnya melakukan perjalanan berkeliling di berbagai negeri timur dan barat, di negeri Khorasan, Asbahan, Baghdad, Kufah, Mekah, Madinah, Syam, Mesir, ya, dan lain-lainnya. Beliau ikut bersama ayahnya mendengar riwayat-riwayat dari para guru, menulis. Setelah itu beliau menetap di Baghdad, ya. Dan beliau dari kecilnya mempunyai semangat yang sangat tinggi sekali dalam menuntut ilmu. Iya. Semangat yang sangat tinggi dalam menuntut ilmu. Ini dibuktikan ketika beliau melakukan perjalanan ke Kufah. Kata beliau, saya masuk ke Kufah dan saya hanya punya satu dirham. Hanya punya satu dirham saja. Menunjukkan semangat orang yang melakukan perjalanan sedemikian. Ya, butuh bekal harusnya. Tapi beliau rahimahullahu taala punya semangat dalam hal ini. Ya. Dan demikian para a'immatus salaf rahimahumullahu taala umumnya mereka punya semangat dan ini yang menyebabkan mereka berhasil di dalam menuntut ilmu. Sebab semangat yang tinggi merupakan salah satu kriteria ciri penuntut ilmu yang berhasil. Kalau dia tidak punya semangat yang tinggi, maka banyak perkara yang ia lemah untuk meraihnya atau akan terhambat di tengah jalan. Karena itu kata para ulama, kun rajulan rijiluhu fis-sara wa hamatu himmatihi fis-suraya. Jadilah kamu laki-laki, kakinya menapak di bumi tetapi cita-citanya tergantung di langit. Dan butuh perjuangan dalam menuntut ilmu. Kata para ulama seperti Yahya bin Abi Katsir, Ibn Abi Hatim dan lain-lainnya, la yustata'u al-'ilm bi rahatil jism. Ilmu itu tidak akan didapatkan dengan tubuh yang santai. Bukan artinya harus dalam keadaan susah terus, tidak. Tapi maksudnya dia harus punya usaha dan upaya dan tidak terlalu banyak santai. Harus ada kegiatan. Pagi dan petang ia mempelajari ilmu, di waktu malam dia meraja, menulis apa yang diambil di waktu pagi, kemudian kadang harus begadang untuk mengulangi hafalannya. Penjagaan terhadap ilmu. Dan ini adalah upayanya para penuntut ilmu. Dan di belakang hal tersebut mereka mendapatkan lidah, kelezatan yang luar biasa. Bagaimana tidak, yang mereka pelajari adalah ilmu agama yang menyuburkan keimanan sehingga seakan-akan mereka senantiasa mendapatkan siraman yang sangat menyejukkan hati, kekuatan rohani yang membuat mereka hidup dengan kehidupan yang bahagia. Nah, kemudian Ibn Abi Dawud ini juga, ya rahimahullahu taala, mempunyai hafalan yang sangat kuat sekali, sampai pernah di Asbahan beliau memberikan hadis, menyampaikan hadis. Disebutkan beliau menyampaikan 36 ribu hadis dari hafalannya. Dan ada yang mengatakan, ada yang meritik beliau pada 7 hadis. Dikhawatirkan beliau salah dalam 7 hadis. Maka beliau kembali dan beliau periksa bukunya. Ternyata 5 dari 7 benar seperti yang beliau ceritakan. Ya, dan dia hanya saja yang benar kritikannya. Ini menunjukkan hafalan yang kuat. Wajar kalau ada kesalahan satu atau dua. Itu wajar. Baik. Dan muridnya Abu Hafs bin Syahin, Nabi Syahin juga adalah seorang muhaddits yang masyhur. Beliau salah seorang murid dari Nabi Daud. Beliau menceritakan bagaimana hafalan gurunya. Kata beliau, dari Nabi Daud ini sering mengimla kepada kami. Tulisan dari para ulama ahli hadis. Mereka menyampaikan hadis yang mereka dapat dari gurunya, dia imla ke muridnya. Jadi muridnya menulis. Ya, ia baca menulis. Dan kata Ibnu Syahin, kami tidak pernah melihat guru kami mengimla dan di tangannya ada buku. Semuanya serba hafalan. Ini kebiasaan para ulama as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan kepada mereka. Dan ini semuanya seakan-akan kita melihat kebenaran firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna al-dikr wa inna lahu lahafidhun. Sungguhnya kami yang menurunkan al-dikr dan kamilah yang akan menjaganya. Dan beliau mempunyai murid yang sangat banyak, ya, karena rihla ke negeri yang sangat banyak, tentunya guru-guru beliau juga sangat banyak rahimahullahu ta'ala. Dan beliau dipuji oleh para ulama dengan pujian yang sangat tinggi sekali, menunjukkan bahwa beliau ini mempunyai kedudukan yang tinggi di tengah para ulama. Ada pun akidah beliau, mambuma ini adalah dalil yang sangat kuat sekali, menunjukkan tentang akidah beliau yang berada di atas akidah para ulama as-salaf, ashabul hadith, menempuh jalan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan sebagian murid-murid beliau ketika menulis akidah ini menukilnya dari Ibn Abi Daud, maka dikatakan bahwa Ibn Abi Daud setelah menyebutkan qasidah ini atau mambumah hariyah ini, beliau berkata setelahnya, hada qawli wa qawlu abi wa qawlu syuyukhina wa qawlu ulama mimman lam narahum kama balagana anhum, faman qala alayya gairu dhalis faqad kadzab. Kata Ibn Abi Daud, ini adalah ucapanku dalam mengucapkan qasidah ini. Ini adalah ucapanku, ucapan ayahku, ucapan guru-guruku, dan ucapan para ulama yang kami tidak lihat. Tetapi ucapan mereka sampai kepada kami bahwa mereka berucap seperti itu. Kata beliau, siapa yang mengatakan bahwa saya berucap selain dari ini, maka dia telah berdusta. Ini menunjukkan bahwa akidah beliau berada di atas akidah para ulama as-salaf ashabul hadis rahimahullahu ta'ala. Dan beliau meninggal di tahun 316 Hijriah. Ya. Pas genap usia beliau 87 tahun. Dan disebutkan bahwa ketika beliau meninggal, beliau disolati oleh sekitar 300,000 orang atau lebih. Ya. Dan demikian para ulama as-salaf rahimahumullah, itu kelihatan keutamaan mereka yaumul jenazah, ketika jenazah mereka dikuburkan. Lihat bagaimana Imam Ahmad dia meninggal seakan-akan di kota Baghdad mengantar jenazah beliau. Demikian pula para a'immah yang lainnya. Ada pun ahli bid'ah, ya, asalnya manusia benci padanya sehingga mensolatinya pun adalah perkara yang kurang berkahnya, ya, bahkan kadang merupakan bencana untuk mereka sendiri. Ya. Wallahu musta'an. Baik, untuk mereka waktu kita akan membaca qasidah Ibn Abi Daud ini, mambumah Ibn Abi Daud ini, dan di dalam menjelaskan mambumah ini, kita memakai beberapa syarah, di antaranya syarah yang mungkin kebanyakan dari antum punya kopiannya, yaitu syarah Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad dengan judul At-Tuhfah Tsaniyah, syarah Mambumah Ibn Abi Daud Al-Ha'iyah. Iya, Dan juga di antara syarah yang luas sekali menjelaskan tentang mampuman ini adalah kitab As-Sakharini yang berjudul Lawaih Al-Anwar As-Saniyah Walawakih Al-Afkar As-Sinniyah Syarah Qasidah Ibn Abi Daud Al-Ha'iyah Fi Aqidati Ahli Al-Athari Salafiyah. Dicetak dalam dua jilid tebal. Iya. Ini diantara syuruhat yang ada, dan juga selain dari itu saya juga memakai syarah Ha'iyah Ibn Abi Daud oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq. Ya. Untuk syarah Syekh Abdul Razzaq dan syarah Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq asalnya adalah ceramah yang kemudian ditulis atau ditafriq oleh Syekh Abdul Razzaq sendiri. Beliau telah memeriksa apa yang telah ditulis dan memperbaikinya sesuai dengan kemampuan beliau bagaimana yang beliau terangkan di Muqaddimah. Dan Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq itu dari kaset yang kemudian dibukukan. Baik, kita lihat di sini qasidah Ibn Abi Daud. Kata beliau rahimahullah ta'ala, tamassak bihadrillahi wattabi'il huda wala takubidi'iyan la'allaka tuflihu. Berpeganglah dengan tali Allah dan ikutilah petunjuk, dan janganlah kamu menjadi pengikut bid'ah, niscaya kamu akan beruntung. Di awal qasidah dia tidak mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Sebab terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Apakah di dalam syair juga dimulai dengan basmalah atau tidak? Dimulai dengan basmalah atau tidak? Dan yang benar dalam masalah ini bahwa tidak larangan ya bagi orang yang ingin memakai basmalah ketika menyebutkan syair. Baik, di sini di bait yang pertama, ya bait itu artinya syair. Jadi syair-syair ini banyak. Kalau syair yang banyak, jumlahnya dikatakan abyad. Di sini jumlahnya ada 33 bait syair. Kita akan baca satu persatu. Setiap bait, kalau syair itu terdiri dari dua khatam. Khatam pertama, khatam kedua. Khatam pertama artinya potongan pertama dan potongan kedua. Ya. Kalau nisir itu pembicaranya bersambung. Kalau syair dibentuk dari dua potongan. Ya, dan semuanya punya timbangan. Ya, dalam ilmu yang berkaitan dalam masalah ini. Jadi dikatakan oleh beliau, tamassak bihablillahi wattabi'il huda. Berpeganglah dengan tali Allah dan ikutilah petunjuk. Wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Dan janganlah kamu menjadi pengikut bid'ah, niscaya kamu akan beruntung. Dalam bait yang pertama ini, beliau menyebutkan tiga wasiat. Dan beliau sebutkan buah dari orang yang menjalankan wasiat ini. Beliau katakan, tamassak bihablillah. Berpeganglah dengan tali Allah. Tamassak bihablillah. Berpeganglah dengan tali Allah. Ini perintah untuk tamassuk. Berpegang dengan tali Allah. Wattabi'il huda, dan mengikuti petunjuk. Berpegang dengan tali Allah dan mengikuti petunjuk, yaitu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini dua wasiat yang beliau mulai di sini. Sebelum menyebutkan wasiat yang ketiga. Seakan-akan ketika beliau menyebutkan tentang wajibnya mengikuti tali Allah, yaitu mengikuti Al-Quran, dan mengikuti petunjuk, yaitu petunjuk Nabi SAW, beliau ingin mengisyaratkan bahwa orang yang berbicara di dalam masalah akidah itu harus bertumpu di atas dalil dari Al-Quran dan Sunnah. tidak boleh keluar darinya. Ini yang dikatakan oleh para imam seperti Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala, naduru ma'al kitabi was sunnah haitsu dara. Kami berputar bersama Al-Qur'an dan sunnah di mana keduanya berputar. Jadi ikut ya bersama tuntunan Al-Qur'an dan sunnah. Senantiasa terikat dengan dalil. Ya, karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sangat banyak beliau mengucapkan. Kata beliau, "Man taraka dalil dallat sabil." Siapa yang meninggalkan dalil, maka dia akan sesat jalannya. Dan ini sudah merupakan ketentuan. Siapa yang meninggalkan dalil dari Al-Qur'an dan sunnah, maka akan sesat jalannya. Karena itu Al-Qur'an atau pembahasan tentang masalah akidah harus diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Sebab akidah itu bukan datangnya dari siapapun dari makhluk ini, tapi datangnya dari Allah dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau didebat di dalam akidah wasitiyah, beliau berkata, "Laisa li'i'tiqadi li," keyakinan itu bukan milik saya. Wala liman huwa akbar minni, dan tidak pula milik orang yang lebih besar dari saya. Kata beliau, al-i'tiqadu lillah, keyakinan itu, akidah itu adalah milik Allah. Wali rasulihi, dan milik Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Karena itu, kewajiban kita ketika berbicara tentang masalah akidah adalah berpegang dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terikat dan terbatas dengan hal tersebut. Dan ini mengharuskan kita tidak boleh menggunakan akal dalam berbicara tentang masalah akidah. Ya. Sebab kalau akal menjadi tumpuan dasar dalam pembahasan, maka dia akan sesat. Dan bukan artinya ahli sunnah ketika mengatakan tidak boleh menggunakan akal, mereka menganggurkan atau meniadakan fungsi akal. Akal manusia itu dipakai untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, tetapi tidak dipakai untuk menghukumi Al-Quran dan Sunnah. Dalam artian, kalau ada sesuatu yang diterangkan oleh Al-Quran dan Sunnah, dan ada sesuatu yang tidak masuk di dalam akalnya, tidak boleh akalnya yang dia dahulukan. Nah, di sini letak kesesatan banyak kelompok, seperti orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah, mengingkari banyak masalah dalam masalah akidah. Karena mendahulukan akal, tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Dibuka tentang masalah alam kubur, tidak masuk dalam akal mereka. Ya. Dibuka tentang masalah timbangan pahari kiamat, tidak masuk dalam akal mereka. Karena itu mereka palingkan maknanya. Oh, timbangan bukan artinya timbangan hakikat, artinya keadilan. Disebutkan tentang telaga Rasulullah SAW, tidak masuk dalam akalnya. Dia ingkari telaga Rasulullah SAW. Ini karena bersandar di atas akal. Dan harusnya seorang muslim berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dan akal manusia tidak pantas dijadikan sebagai ukuran manusia yang penuh dengan kelemahan. Manusia yang penuh dengan kelemahan. Demikian pula pembicaraan tentang masalah akidah itu tidak bisa diambil dari prasangka atau hanya sekedar ikut-ikutan kepada orang tertentu. Akan tetapi sumber pengambilan dalam masalah akidah adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di atas dua dasar ini akidah harus diambil. Dan pertemuan dalam masalah akidah di atas dua perkara. Dan semua masalah akidah diputar di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh berpaling darinya dan tidak boleh meninggalkannya walaupun sedikit. Iya. Ini dasar penting sehingga pengarang di sini memberikan pendahuluan bagaimana umumnya para ulama salaf kalau berbicara tentang masalah akidah. Mereka dahulukan dengan pendahuluan yang sebagai pondasi dasar supaya ketika menjelaskan tentang akidah, manusia akan menerima akidah tersebut dengan penerimaan yang baik biidznillah azza wa jalla. Maka dikatakan oleh beliau, tamassak bihablillah, berpeganglah kamu dengan tali Allah. At-tamassuk artinya berpegang, bermakna al-i'tisam. Tamasuk itu mengambil sesuatu dan dia continue di atas sesuatu itu. Iya. Kewajiban berpegang dengan tali Allah ini diambil oleh pengarang dari ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian semuanya dengan tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Dan juga di dalam surah Al-A'raf ayat 170, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus salata inna la nudhi'u ajral muslihin." Dan orang-orang yang berpegang dengan Al-Kitab. Sini dengan lafaz fi'il mudhari, yumassikuna, menunjukkan makna istimrar, terus-menerus dia berpegang dengan Al-Kitab. Wa aqamus salat, dan menegakkan salat. Inna la nudhi'u ajral muslihin. Sungguhnya kami, firman Allah, kami tidak akan menelantarkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang mengusahakan perbaikan. Maka at-tamassuk, berpegang dengan Al-Quran, adalah kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Kemudian dikatakan oleh beliau, wattabi'il huda, dan ikutilah petunjuk. Petunjuk yang diinginkan adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna al-huda di sini. Walaupun al-huda petunjuk, di dalam Al-Quran dan sunnah ada dua penggunaan al-hidayah. Ada hidayah at-taufiq wal-ilham yang pertama, yang kedua hidayah at-dalalah wal-bayan. Hidayah taufiq dan hidayah ilham. Seorang mendapat taufik dari Allah, mendapat ilham, menerima kebenaran, ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk yang kedua jenisnya memberikan penjelasan, memberikan, menunjukkan jalan. Ini hidayah diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu dalam Al-Qur'an dikatakan, "Innaka la tahdi man ahbabta." Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mampu memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Di sini hidayah yang dinafikan, yang ditiadakan dari beliau adalah hidayah bermakna taufik wal ilham. Kamu wahai Nabi Muhammad tidak mampu memberikan ilham kepada seorang itu menerima Islam. Iya. Sebab itu hanya milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pamannya Abu Talib tidak mampu dengan beliau memberi petunjuk, Abu Talib tidak masuk Islam. Abu Lahab tidak masuk Islam, Abu Jahal tidak masuk Islam. Padahal mendapatkan seruan dan anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa hidayah yang seperti ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun menunjukkan jalan. Ya. Ini jalan yang benar, ini jalan yang jelek, ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka. Ini diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dikatakan dalam Al-Qur'an, "Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Dan sungguh engkau Muhammad memberi hidayah ke jalan yang lurus. Iya. Nah, hidayah yang diinginkan di sini hidayah ad-dalalah wal bayan. Jadi tamassak bihablillahi wattabi'il huda. Berpeganglah dengan tali Allah dan ikutilah petunjuk. Berpegang dengan tali Allah, berpegang dengan Al-Qur'an dan ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara ini adalah sumber keselamatan bagi setiap muslim. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma." Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Dan barang siapa yang berpaling baik, Allah berfirman, dan barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka ia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Jadi ini dari Allah. Tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Sebaliknya siapa yang berpaling dari az-zikri, ya, dari Al-Quran, dari mengingat kepadaku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. dan kami akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, "Hai Rabbku, kenapa saya dibangkitkan dalam keadaan buta padahal saya dulu melihat?" Maka Allah firman, "Demikianlah telah datang kepada engkau ayat-ayat kami lalu engkau melupakannya, maka pada hari ini engkau pun dilupakan." Dan telah datang ayat-ayat yang sangat banyak dalam Al-Quran, perintah untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah, serta kewajiban untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah menyatakan, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun." Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan jangan kalian ikuti selain dari itu dari para wali. Sungguhnya sangat sedikit di antara kalian yang mengingat. Dan kita diperintah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. "Qul ati'u Allah wa ati'u Rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin." Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Kalau kalian berpaling, sungguh Allah tidak menyayangi orang-orang kafir. Kata Imam Ahmad, dalam Al-Quran ada 33 ayat menjelaskan tentang kewajiban taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra ay yakuna lakumul khiyaratu min amrihim wa man ya'ti Allahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidaklah pantas bagi seorang mukmin, dan tidak pula bagi seorang mukminah, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, tidak pantas dia mempunyai pilihan yang lain. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajri fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Tidak demi Rabbmu, sungguhnya mereka belum dianggap beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim di antara mereka pada apa-apa yang mereka berselisih, kemudian mereka tidak menemukan ganjalan di dalam diri mereka dan mereka menerima keputusanmu dengan sebenar-benar penerimaan. Mengikuti Al-Quran dan Sunnah adalah perahu keselamatan. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, "Al-mutamassik bis-sunnah karafid safinati Nuh." Kata dia, orang yang berpegang dengan sunnah bagikan orang yang naik di atas perahunya Nabi Nuh. Bagaimana perahu Nabi Nuh? Perahu Nabi Nuh, siapa yang naik dia selamat. Siapa yang dia naik, maka dia akan tenggelam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Al-Hakim dan lainnya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani, beliau menyatakan, "Taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitab Allah wa sunnati." Saya meninggalkan pada kalian dua perkara, kalian tidak akan sesat ya, sepanjang kalian berpegang dengan dua perkara ini. Beliau katakan kitab Allah dan sunnah. Ini sedikit dari dalil yang sangat banyak sekali, menunjukkan tentang wajibnya berpegang dengan tali Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu wajar kalau wasiat dari pengarang di sini, apalagi dalam masalah akidah banyak orang yang sesat karena berpaling dari Al-Quran dan sunnah, wajar kalau Ibn Abi Daud memulai qasidahnya dengan dua wasiat ini. Kata beliau, "Tamassak bihablillah wa tabi'il huda." Berpeganglah dengan tali Allah dan ikutilah petunjuk. "Wala taku bid'iyan." Ini wasiat yang ketiga. Dan janganlah kamu menjadi pengikut bid'ah. "Wala taku bid'iyan." Jadi wala taku, asalnya wala takun, pakai nun asalnya. Kalau dalam penulisan bahasa Arab. Cuman karena kofiyah, kofiyah itu seimbang, tambah satu huruf saja miring kofiyahnya. Maka nunnya tidak disebut. Dan di dalam Al-Quran Al-Karim ada beberapa tempat nun tidak disebut. Kata Al-Azhari, bagaimana dalam Al-Kawakib, bahwa di dalam Al-Quran ada fi'il mudhari dari kana, yakun, takun, nun yang tidak disebut sebanyak atau berada pada 18 tempat dalam Al-Quran. Wala taku fi dhaikin mimma yamkurun walam yakum minal musyrikin, dan banyak lagi ayat nunnya dibuang. Ini menunjukkan bahwa dalam bahasa Arab bisa memakai nun dan bisa tidak memakai nun. Dikatakan wala taku bid'iyan, dan janganlah kamu menjadi bid'iyan, pengikut bid'ah. Ya, bid'iyan nisbah kepada bid'ah, yaitu dia mengikuti bid'ah. Ini lengkap ya wasiatnya. Jadi beliau anjurkan untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dan beliau peringatkan jangan sampai mengambil selain dari Al-Quran dan Sunnah, meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, sebab itu adalah jalannya ahlul bid'ah. Isyarat dari pengarang ya, bahwa dikatakan oleh para ulama, man taqalla an hablillahi wa taqalla an sunnah fa huwa akhir bi sabili bid'ati wa dalalah. Siapa yang berlepas dari tali Allah, siapa yang berlepas dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia telah memegang jalan bid'ah dan jalan kesesatan. Begitu saja ringkasnya. Tidak berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, berarti telah mengikuti jalan kesesatan. Ya. Para ulama memberikan beberapa definisi tentang bid'ah. Antaranya apa yang kita sebutkan tadi, bahwa bid'ah itu adalah orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Dan antara definisi yang paling bagus adalah definisi yang disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam Al-I'tisab. Bid'ah secara syar'i yang diinginkan. Adapun bid'ah secara bahasa, bid'ah secara bahasa ya, adalah jalannya. Bid'ah secara bahasa adalah syai'un mukhtara' laysa 'ala misalin sabiq. Sesuatu yang baru tidak ada contoh sebelumnya. Ini bid'ah secara bahasa. Kalau sesuatu baru tidak ada contoh sebelumnya, mungkin baik, mungkin jelek. Iya. Secara bahasa. Ini set di depan kita ini. Ini bid'ah secara apa? Bahasa. Ya. Tidak ada di zaman sebelumnya teks alat perekam. Iya. Terus ini bid'ah baik atau jelek ini? Hah? Baik kan? Ya, dari sisi bahasa bisa dipakai untuk merekam. Ya, ada manfaatnya dari sisi bahasa baik. Ingatlah kita berbicara dari sisi bahasa. Ya. Tapi kalau digunakan dalam kejelekan, jadi jelek juga nantinya. Ya. Jadi bid'ah secara bahasa sesuatu yang baru tidak ada contoh sebelumnya. Ya, dalam Al-Quran misalnya dikatakan, badi'us samawati wal ardh. Allah itu yang membid'ah langit dan bumi. Apa artinya? Yang mencipta langit dan bumi tidak ada contoh sebelumnya. Tidak pernah ada yang mencipta langit dan bumi seperti itu sebelumnya. Ini maksudnya badi'us samawati wal ardh. Dan juga seperti ayat yang lain, ya. Qul ma kuntu bid'an minar rasul. Katakanlah wahai Muhammad, saya bukanlah bid'ah dari para rasul. Apa artinya? Saya ini bukan rasul yang bid'ah. Artinya saya bukan rasul yang pertama, tidak ada rasul sebelumku. Sudah ada rasul sebelum saya. Ini bid'ah secara bahasa di sini. Kalau kemudian bid'ah secara bahasa, itu bukan pembahasan kita dan bukan pembahasan pengarang di sini. Tapi pembahasan masalah bid'ah, pembahasan bid'ah secara istilah syar'i. Bid'ah secara istilah syar'i ada beberapa definisi sebagaimana yang kita sebutkan. Di antara definisi yang paling baik adalah definisi Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kata beliau, bid'ah adalah tariqatun fid din muhtara. Hubat syariah yuqsadu bis suluki 'alaiha ma yuqsadu bit tariqati syar'iyyah. Bid'ah secara istilah adalah jalan baru di dalam agama. Jadi bid'ah adalah jalan baru di dalam agama. Kalimat di dalam agama ini mengeluarkan perkara yang baru tetapi bukan dalam masalah agama. Ada mobil, ada motor, itu bid'ah secara bahasa. Tapi tidak berkaitan dengan masalah agama, karena itu bukan pembahasan. Dan tidak masuk ke dalam cakupan yang digolongkan sebagai bid'ah yang sesat. Iya. Jadi jalan baru di dalam agama, tobas syariat, bila tersebut menandingi syariat. Dimaksudkan dengannya seperti yang dimaksudkan dalam tarikat syariah. Jadi sini disyaratkan bahwa sesuatu dihukumi bid'ah apabila bid'ah tersebut bentuknya menandingi syariah. Dan menandingi syariah dengan dua perkara. Yang pertama, dia melakukan hal tersebut terus menerus, kontinu, sehingga seakan-akan melakukan ibadah. Sebagaimana ibadah, seorang kontinu mendapat pahala, iya kan? Nah, bila kalau dia lakukan kontinu, nah ini menandingi syariah. Ini kalimat pertama dalam bentuk menandingi. Dan mungkin bermakna menandingi, dia menentang sunnah. Sunnahnya tidak berdoa, dia berdoa di sini. Di satu tempat misalnya, sunnahnya tidak berdoa setelah sholat lima waktu, dia berdoa. Maka di sini tidak, menentang syariat. Ini definisi. Yang paling bagus menjelaskan tentang makna bid'ah. Jadi bid'ah adalah jalan baru dalam agama. Tidak ada contoh sebelumnya. Tidak ada tuntun dari Rasulullah menandingi syariat dengan dua bentuk yang kita sebutkan itu tadi. Bid'ah adalah perkara yang sangat diharamkan di dalam syariatul Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang bahaya bid'ah. Kata beliau dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd." Siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam agama kami ini, maka itu adalah tertolak. Dalam riwayat yang lain oleh Imam Muslim, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa radd." Siapa yang beramal dengan suatu amalan yang dibangun di atas tuntunan kami, maka hal tersebut adalah tertolak. Ini letak bahaya bid'ah. Bid'ah dihukumi sebagai perkara yang menyesatkan. Perkara yang menyesatkan dan tertolak amalan orang yang melakukannya. Dan dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau tiap kali beliau khutbah, beliau sebutkan, "Tain ma'afdakal hadithi kitabullah." Sungguhnya, sebenar-benar pembicaraan adalah kitab Allah. Wa khairal hadith, hadith Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha, sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, sungguhnya setiap perkara baru itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat An-Nasa'i ada tambahannya, wa kullu dalalatin fil nar, dan setiap kesesatan tempatnya di dalam neraka. Perintah untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan meninggalkan bid'ah. Dan ini yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Sepanjang beliau hidup, bahkan di akhir wasiat beliau, di antara akhir wasiat beliau adalah sabda beliau di dalam hadis Irbad Ibn Sariyah. Ketika beliau memberi nasihat yang menggetarkan hati para sahabat dan membuat air mata mereka berlinang, maka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kannaha mu'idhatun wadhi'in fa'usina." Seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan, maka berwasiatlah kepada kami. Maka Rasulullah berkata, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah." Sewasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada penguasa. "Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdul habasyi." Walaupun yang menjadi pemimpin atas kalian adalah budak Habasyi. Dan beliau tekankan, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Kata beliau, "Bainakum man ya'ish minkum." Sungguhnya siapa di antara kalian yang hidup, "Fasayara ikhtilatan katsira." Maka ia akan melihat perselisihan pendapat yang sangat banyak. Maka ketika terjadi seperti ini, kata Nabi, "Fa'alaikum bisunnati." Hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku. "Wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Dan sunnah para khulafa'ir rasyidin yang mendapat petunjuk setelah. "Abdu 'alaiha bin nawajid." Gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Maksudnya gigit dengan sekuat mungkin. Iya. Diperintah untuk mengikuti Al-Quran dan sunnah sunnah Rasulullah dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang merupakan para sahabat, pemahaman para sahabat. Kemudian beliau tegaskan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla bid'atin dhalalah. Dan hati-hati kalian dari perkara yang baru, sebab setiap bid'ah itu adalah sesat. Lagi-lagi beliau peringatkan tentang bahaya bid'ah. Ini sebagai pendahuluan. Bahkan di dalam membicarakan masalah akidah, demikian pula seluruh masalah agama yang lain, tidak boleh membuat perkara baru dalam agama. Tumpuannya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita ada dalam masalah agama, tiada ini dalam Al-Quran dan Sunnah. Pasti ada tumpuannya dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menerangkan tentang hal ini, boleh jelaskan tentang wajibnya berpegang dengan tali Allah, yaitu Al-Quran. Kemudian wasiat yang kedua, boleh sebutkan tentang hendaknya mengikuti petunjuk, yaitu petunjuk Rasulullah SAW. Kemudian boleh sebutkan wasiat yang ketiga, wala taku bid'iyan, jangan sampai kau menjadi pengikut bid'ah, pengikut bid'ah. Kemudian beliau sebutkan hasilnya, natijanya. Siapa yang menjalankan tiga wasiat ini, buah yang akan dicapai, keberuntungan yang akan dia capai adalah la'allaka tuflihu, supaya kamu beruntung. La'allaka di sini kita terjemah supaya, bukan kita terjemah semoga. Sebab la'allah dalam bahasa Arab punya dua makna. Bisa bermakna tarajji, mudah-mudahan, harapan. Misalnya saya lagi menunggu seorang yang bernama Zaid misalnya. Kemudian saya ditanya, sudah datang atau belum? Apakah dia akan datang? Saya menjawab, la'allahu ya'ti. La'allahu ya'ti. Di sini la'allah, ya mudah-mudahan dia datang. Harapan. Tapi kalau masalahnya sudah pasti, keberuntungan pasti, tidak boleh diartikan semoga. Pasti. Diartikan supaya. Iya. Ini yang ada dalam Al-Quran. Ya, tentang puasa, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. La'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Dan di sini juga yang diinginkan oleh pengarang, la'alla bermakna at-tahsir, kepastian. Sebab siapa yang berpegang dengan tali Allah, berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW, dan tidak mengikuti jalan ahli bidah, dan tidak membuat bidah dalam agama, pasti dia beruntung. Satu kepastian. Nah, seperti kita sebutkan tadi ayat dalam Al-Quran, Allah menyatakan tamani taba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, maka ia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna ash-shalaata wa mimma razaqnaahum yu'minuun walladziina yu'minuuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil aakhirati hum yuqiinuun ulaa'ika 'ala hudan min rabbihim wa ulaa'ika humul muflihuun. Disebut dalam ayat ini alif lam mim, ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman kepada al-ghaib, menegakkan salat dan menafkahkan apa yang Allah beri rezeki kepada mereka, dan orang-orang yang mengikuti apa yang Allah turunkan kepada mereka dan apa yang diturunkan ya kepada engkau. Dan juga disebutkan setelah itu dikatakan bahwa mereka ini lagi atas petunjuk dan mereka ini yang akan beruntung. Mereka ini yang pasti beruntung, itu kepastian, pasti akan mendapatkan keberuntungan. Dan memang siapa yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, ia pasti beruntung. Ini yang dipahami oleh para a'immah. Karena itu ketiga gailaan Al-Qadari berjumpa dengan Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i mendebatnya, dinasihatkan dan dia tidak mau menerimanya, maka beliau berkata, la yuflihu hadza abada. Orang ini tidak akan beruntung selama-lamanya. Ini diambil dari pemahaman bahwa orang yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah pasti beruntung. Dan orang yang berpaling dari Al-Quran dan Sunnah pasti akan menuai berbagai macam kesusahan dan kesengsaraan. Dan tidak akan beruntung sama sekali. telah kita sebutkan bahwa orang yang berbuat bid'ah ditolak amalannya. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengadakan perkara baru dalam agama kami, maka perkaranya akan ditolak. Tidak cukup hanya sampai situ. Ia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adallin. Sungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka inilah orang-orang yang akan dihinakan. Innal ladzina ittakhadul ijla sayanalukum ghadabun min rabbihim wa dhillah wa kadzalika najzi al muftarin. Sungguhnya orang-orang yang menjadikan anak sapi sebagai sembahan, mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Rabbnya dan akan mendapatkan kehinaan. Ini ayat dipakai oleh Al-Hasan Al-Basri sebagai dalil tentang bahayanya bid'ah, dan ahli bid'ah akan dihinakan oleh Allah. Ada yang bertanya kepada beliau, wahai imam, bukankah ayat ini untuk kaumnya Nabi Musa yang menyembah anak sapi? Kenapa dipakai umum untuk ahli bid'ah? Kata beliau, tidak. Ayat ini umum. Sebab di akhir ayat Allah firman, wa kadzalika najzi al-muftarin. Demikianlah ya, kami berikan balasan kepada orang yang membuat dusta. Dan ini berlaku pada seluruh ahli bid'ah. Dan orang yang berbuat bid'ah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man awa muhdatha," ya, dalam satu riwayat, "Man awa muhdatha fa'alaihi la'natullah wal malaikatu wan nasi ajma'in, la yuqbal minhu sarfun wala 'adl." Dan barang siapa yang melindungi bidah, pelaku bidah, atau dia sendiri menganut bidah, ini dua riwayat. Siapa yang melindungi pelaku bidah, dia tidak berbuat bidah, tapi dia melindungi pelaku bidah, atau dia menganut bidah, maka dikatakan dalam hadis, fa'alaihi la'natullah, dia akan mendapatkan la'nat dari Allah. Wal malaika, dari para malaikat. Wal nasi ajma'in, dan dari seluruh manusia. La yuqbalu minhu sarfun wala 'adl. Tidak diterima darinya sedikit pun. Dan orang-orang yang melakukan bid'ah, tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka sulit untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu dikatakan dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dan lain-lainnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Inna Allah ihtajaza at-taubah an kulli sahibi bid'atin hatta yada'aha. Sungguhnya Allah menahan tobat dari setiap pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Kata para ulama, menahan tobat di sini artinya dia sulit bertobat. Karena orang yang bertobat itu akan bertobat apabila ia tahu dirinya salah. Dan pelaku bid'ah tidak merasa dirinya salah umumnya. Ia anggap dirinya di atas kebenaran. Dia lakukan, dia anggap itu adalah perkara agama. Ya. Maka sulit untuk bertobat. Dan di antara bahaya, sehingga kita melihat bagaimana pelaku bid'ah ini tidak ada keberuntungan pada mereka. Ya. Karena menyelisih Al-Quran dan Sunnah dan berbuat bid'ah, para pelaku bid'ah ya, akan dibuat senantiasa buta di dalam perbuatan bid'ahnya. Dan kadang bila tersebut sedikit demi sedikit akan menjadi besar dan besar, mencelakakan mereka. Sampai kadang keluar dari agama waliyahubillah. Dan ini terbukti dalam sejarah. Dan nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah menunjukkan tentang hal tersebut. Kita lihat kisah yang disebutkan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullah ta'ala. Ibnu Mas'ud yang mendatangi halaqah yang berada di masjid. Yang halaqah ini halaqah zikir berjamaah. Jadi dipimpin oleh satu orang. Satu orang mungkin, wahai kaum, takbir. Seratus kali, sama-sama takbir. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Wahai kaum, tasbih seratus kali, sama-sama baca Subhanallah, Subhanallah. Wahai kaum, tahlil seratus kali, sama-sama baca La ilaha illallah, La ilaha illallah, seratus kali. Ibnu Mas'ud melihat hal tersebut, maka beliau berkata, kata beliau, betapa kasihannya kalian wahai umat Muhammad, betapa cepatnya kebinasaan kalian, betapa cepatnya kebinasaan kalian. Ini pakaian Rasulullah SAW belum lagi usang, bejana beliau belum lagi pecah, dan kalian telah membuat perkara baru dalam agama. Yang kalian lakukan ini Kata Ibnu Mas'ud, apakah Ibnu Mas'ud berkata, apakah kalian telah menganggap diri kalian di atas petunjuk lebih bagus dari petunjuk Nabi? Atau kalian telah membuka pintu kesesatan? Cuma ada dua kemungkinan. Kalau dianggap yang mereka lakukan itu baik, Nabi dan para sahabatnya tidak melakukannya. Berarti dia mengaku bahwa dia harus petunjuk lebih bagus dari petunjuk Nabi. Ya. Kalau dia tidak berani mengatakan seperti itu, berarti hanya ada kemungkinan yang kedua. Dia telah membuka pintu kesesatan. Maka mereka berkata, wahai Ibnu Mas'ud, ma'aratna illal khair. Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Kata Ibnu Mas'ud, betapa banyak orang yang menghendaki kebaikan, tidak mendapatkan yang dia inginkan. Kemudian beliau berkata, Nabi mengabarkan kepada kami, akan datang nanti orang-orang, disebutkan kriterianya, ciri-cirinya orang khawarij. Kata Ibnu Mas'ud, dan saya menyangka, kebanyakan dari kalian ini termasuk dari mereka. Kata rawi yang meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, saya lihat kebanyakan orang yang hadir di majelis tersebut, kebanyakannya terbunuh di Nahrawan bersama orang-orang Khawarij. Ikut bersama orang-orang Khawarij ketika diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, ikut terbunuh bersama mereka. Lihat, asal bidangnya kecil, dikir jama'i, terus menerus besar-besar-besar, akhirnya menjadi Khawarij. Nah, ini yang sering disebut oleh para ulama. Seperti Syekh Mubdil Sri mengulangi, atuni zaidin fagir akhrit laka minha rafidian kabira. Kata beliau, bawakan saya orang Syiah Zaidi yang kecil. Syiah Zaidi ini Syiah yang paling sedikit kesesatannya. Bawakan orang Syiah Zaidi. Dari sini nanti akan keluar Syiah Rafidah yang sangat besar. Sebab tabiat bila seperti itu akan membawa kepada sesuatu yang lebih besar dari itu. Demikian ditunjukkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Fi qulubihim maradun fazadakumullahu maradan. Dalam hati mereka ada penyakit, maka ditambah lagi penyakitnya. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Mereka berkata, innama nahnu mustahzi'un, kami hanya mengolok-olok. Maka Allah berfirman, Allah mengolok-olok mereka dan membiarkan mereka larut di dalam kesenangan mereka dalam keadaan buta. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lakum huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Dan siapa yang durhaka kepada ar-rasul setelah nampak bagi yang petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Kami biarkan dia larut dalam kesesatannya. Ini kalimat, kami biarkan dia larut dalam kesesatannya. Menunjukkan bahwa orang yang menyimpang dari jalan Rasul, tidak mengikuti jalannya para sahabat, ini perbuatan yang sangat berbahaya, karena Allah membuat dia larut dalam kesesatannya. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah wa nadaruhum fi tughyanihim ya'mahun." Dan kami balik penglihatan dan mata hati mereka, sehingga seakan-akan mereka sama sekali tidak pernah melihat sebelumnya. Dan kami biarkan mereka larut dalam keadaan buta di tengah kesenangan-kesenangan mereka. Ini akibat bagi orang yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Qul man kana fi dhalala falyamdud lahu ar-rahmanu madda. Katakanlah, siapa yang berada dalam kesesatan, maka Allah akan memberikan kelapangan dalam kesesatannya. Kalau dia sesat, dipitnah, Allah memberikan kelapangan sehingga semakin lapang dia, semakin leluasa. Ya, tidak merasa dirinya bahwa dia dalam satu bahaya. Ini bahaya yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, berbuat tidak dalam agama. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma zaadu azaaballahu qulubahum." Setelah mereka telah menyimpang, maka Allah membuat hati mereka semakin menyimpang. Karena itu, perhatikan nasihat dari pengarang di sini. Nasihat yang sangat indah dan wasiat yang sangat bermanfaat bagi seorang muslim. Tamassak bihadlillahi wattabi'il huda. Wala taqbidu iyan la'allaka tuflihu. Berpeganglah engkau dengan tali Allah, dengan Al-Quran, dan ikutilah petunjuk, yaitu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jangan kamu menjadi pengikut bid'ah supaya kamu beruntung. Ini kandungan dari bait yang pertama. Kemudian beliau katakan dalam bait yang kedua, wadin bi kitabillahi was sunanil lati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu. Kata beliau, wadin bi kitabillahi. Wadin ini fi'il amr, perintah. asalnya dari dana, yadinu dina, jadi agama, maksudnya beragamalah kamu, ambillah dinmu atau tegakkanlah agamamu, di kitabillahi wa sunanillati, di atas kitab Allah, wa sunanillati, dan sunnah-sunnah yang atas an rasulillahi, yang datang dari Rasulullah. Tanju wa tarbahu, niscaya engkau akan beruntung, niscaya engkau akan selamat dan engkau akan beruntung. Iya. Bait yang kedua ini juga sebagai pelengkap dari bait yang pertama, kandungan makna yang sama, cuma di sini ada tambahan keberuntungan bagi orang yang membangun agamanya dari kitab Allah dan sunnah-sunnah yang datang dari Rasulullah SAW. Kita perhatikan kalimatnya. Wadin bi kitabillahi wa sunanillahi. Bangunlah agamamu di atas kitab Allah dan sunnah-sunnah yang atas an rasulillah, yang datang dari Rasulullah SAW. Dengan lafaz atas, dalam bahasa Arab fi'il madhi, kata lampau. Ini beliau tunjukkan bahwa sunnah yang diambil dari Rasulullah itu adalah sunnah yang sabit, yang pasti penisbatannya dari Nabi SAW. Dalam artian hadis yang sahih, bukan hadis yang sembarangan, mengambil hadis yang lemah misalnya, atau hadis yang palsu dari perbuatan tangan sebagian para pendusta. Dimaklumi bahwa musuh-musuh Islam itu banyak, sebagian ingin merusak dari luar dan kebanyakannya ingin merusak dari dalam. Cara merusak dari dalam salah satunya adalah menyusupkan hadis-hadis lemah, disandarkan kepada Rasulullah, supaya Rasulullah bersih mengucapkan hadis, atau dianggap tidak mungkin mengucapkan hadis yang seperti itu. Iya. Karena itu ditekankan oleh pengarang bahwa sunnah yang dipegang adalah sunnah yang sahih. Iya. Ini yang diterima di dalam masalah akidah maupun di dalam masalah yang lainnya. Dan seakan-akan di sini pengarang ingin mengisyaratkan bantahan terhadap satu kelompok yang menamakan dirinya Al-Quraniyun, orang-orang yang katanya hanya mengikuti Al-Quran saja, tidak mengikuti sunnah, hanya ikuti Al-Quran. Dan orang-orang yang seperti ini yang mengatakan hanya mengikuti Al-Quran saja, ini hukumnya bisa dianggap kafir keluar dari Islam, sebab dia menolak dasar yang kedua di dalam agama yaitu sunnah Rasulullah SAW. Dan pengakuan yang mengatakan mengikuti Al-Quran itu adalah pengakuan yang dusta. Andai kata mereka mengikuti Al-Quran, di dalam Al-Quran tertera banyak ayat, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Di antaranya apa yang Rasulullah datang kepadamu, beliau bawa kepadamu, maka ambillah sesuatu itu. Datang beliau larang, hendaknya kalian tinggalkan. Kalau dia ikuti Al-Quran, ikuti happy. Apa yang dibawa oleh Rasulullah ambil, apa yang beliau larang tinggalkan. Artinya wajib mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Demikian bagi orang yang mengikuti Al-Quran hakikatnya. Namun Al-Quran ini hanya sekedar pengakuan saja, dan juga sekaligus bantahan terhadap orang-orang Mu'tazilah dan semisalnya, dan orang-orang yang mewarisi pemikirannya dari kalangan sebagian Ikhwanul Muslimin dan juga Hizbut Tahrir, yang lebih cenderung mendahulukan akal di dalam hadis. Masalah akidah hanya diambil hadis mutawatir saja katanya. Ya. Padahal dalam masalah akidah semua hadis Rasulullah terima, hadis ahad maupun hadis mutawatir, semua yang sama hukumnya. Sepanjang hadisnya telah syah, penisbatannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hadis tersebut wajib untuk diterima dan diamalkan kandungannya. Ya. Karena itu beliau katakan di sini, wadin bi kitabillahi wa sunanillahi atat an rasulillahi tanju wa tarbahu. Dan bangunlah agamamu di atas kitab Allah dan sunnah-sunnah yang datang dari Rasulullah, tanju wa tarbahu, kamu akan selamat. An-najah wa tarbahu, dan kamu akan beruntung. Orang yang bangun agama di atas Al-Quran dan Sunnah, ini puncak yang paling tinggi, derajat ketakwaan, derajat istiqamah, ya, semuanya ia capai. Dan dalam Al-Quran dikatakan, in tattaqullah sayaja'al lakum furqana. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah menjadikan untuk kalian furqan. Furqan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ada dua penafsiran. Ada menafsirkan furqan artinya an-nasr, pertolongan. Dari menafsirkan furqan artinya keselamatan. Ini didapatkan oleh orang-orang yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan tentunya ia berada di atas derajat keimanan yang paling tinggi. Ya, dia derajat keimanan. Dan dalam Al-Quran dikatakan, inna Allah sayudati wa lilladina amanu. Sungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Panji, keberuntungan. Keselamatan. Keselamatan, kadang karena Allah memberikan petunjuk kepadanya, dia punya cahaya berjalan sehingga bisa selamat, dan karena Allah menyelamatkannya secara langsung. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflayn min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih wa yaghfir lakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya, niscaya kalian akan diberikan dua bagian dari rahmatnya, akan diberi cahaya, kalian berjalan dengan cahaya tersebut. Ini bagi orang yang istiqamah di atas Al-Quran dan Sunnah, Allah akan memberikan cahaya kepadanya, ia berjalan dengan cahaya tersebut. Ditambah lagi, wa yaghfir lakum, dan Allah mengampuni kalian. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah adalah wali orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Kegelapan ketaatan, kegelapan maksiat menuju kepada cahaya ketaatan. Kegelapan kejelekan menuju kepada cahaya kebaikan. Ini keberuntungan bagi orang-orang yang membangun agamanya di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara ayat yang sangat tegas menunjukkan bahwa orang yang membangun agamanya di atas Al-Quran dan Sunnah pasti akan mendapatkan keselamatan dan beruntung adalah ayat dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Kalau datang dari petunjuk kepada kalian, maka siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya. Dan ayat yang kita baca tadi, aima ya faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Kata Ibn Abbas ketika membaca ayat ini, kata beliau, taqabbalallahu liman qara'a al-Qur'ana wa amila bima fihi. Allah memberikan jaminan kepada orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan isinya. Allah memberikan jaminan alla yudhillu fid dunya. Dia tidak akan sesat di dunia, wala yashqa fil akhirah, dan tidak akan merugi di akhirat. Sekali lagi, orang yang berpegang dengan Al-Qur'an dan Sunnah, perkara mereka pasti baik. Keberuntungan demi keberuntungan pasti mereka akan dapatkan. Karena itu, ini dua pendahuluan dari pengarang. Dua syair dari pengarang Ibn Abi Daud rahimahullahu taala, yang hendaknya senantiasa diingat oleh setiap dari kita. Karena ini adalah merupakan perkara-perkara yang sangat dibutuhkan di dalam kehidupan orang-orang yang ingin bahagia di dalam kehidupannya di dunia ini. Baik, kembali saya ulangi. Kata beliau, tamassak bihablillahi wattabi'il huda. Berpeganglah dengan tali Allah dan ikutilah petunjuk. Wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Dan janganlah kamu jadi pengikut bid'ah supaya kamu beruntung. Wadim bikitabillahi wassunanillati. Dan bangunlah agamamu di atas kitab Allah dan sunnah-sunnah yang datang dari Rasulullah SAW. Niscaya kamu akan selamat dan kamu akan beruntung. Telah menyebutkan dua bab syair ini sebagai pendahuluan. Sekarang beliau akan merinci pokok-pokok atau dasar-dasar prinsip ahli sunnah wal jamaah di dalam masalah akidah. Kata beliau, وَقُلْ غَيْرُ مَخْلُوقٍ كَلَامُ مَلِكِنَا بِذَا تَدَانَ الْأَكْيَاءُ وَأَقْفَحُ. Kata beliau, وَقُلْ غَيْرُ مَخْلُوقٍ كَلَامُ مَلِكِنَا. Dan katakanlah, bukan makhluk Firman penguasa kita. Malikina, penguasa kita. Siapa penguasa kita? Allah Subhanahu wa taala. Bila kalam al-atqiya wa sahu. Demikianlah diyakini dan dianggap agama oleh al-atqiya, orang-orang yang bertakwa. Wa afahu, dan mereka menegaskan, menjelaskan dengan sangat terang tentang hal tersebut. Al-ifah, ya, itu kalau dia sampaikan dengan jelas dan gamblang, tanpa ada kesamaran, itu al-ifah. Baik, di sini pengarang mulai berbicara tentang masalah Al-Quran. Beliau mulai tentang masalah kalam Allah, bahwa kalam Allah bukanlah makhluk. Seakan-akan sisi munasabahnya seperti yang disebut oleh Syekh Abdul Razzaq, ketika pengarang menyebutkan berpegang dengan tali Allah, yaitu kitab Allah, dan berpegang dengan sunnah, maka setelah itu beliau menyebutkan masalah akidah. Setelah disebutkan tentang Al-Quran, maka mungkin tepat kalau didahulukan penyebutan tentang akidah ahli sunnah seputar masalah Al-Quran. Iya. Maka beliau sebutkan bahwa kalam Allah, firman Allah itu bukanlah makhluk. Iya. Kata beliau, waqul ghairu makhlukin kalamu malikina. Waqul, katakanlah. Kalimat kun dalam bahasa Arab, ya, katakanlah, ini ucapan kepada orang yang ingin mengikuti sunnah. Katakanlah, dalam keadaan engkau meyakini, engkau mengimani tentang hal tersebut, tidak ragu dan tidak pula syak dalam masalah tersebut, katakan, gairu makhlukin kalamu malikina. Kalam yang maha memiliki kita itu bukanlah makhluk. Kalam Allah bukanlah makhluk. Di antara nama-nama Allah, Al-Malik. Jadi katakan Al-Malik, Al-Malik. Karena itu dikatakan Abdul Malik, dan juga bisa dikatakan Abdul Malik. Dua-duanya ada dalam Al-Quran. Adapun Malik, ada di dalam ayat di surah, nah, di surah Al-Qamar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir." Berada tempat yang sidq di sisi malikin muqtadir. Malik yang maha berkuasa lagi maha mampu. Nah, di sini pendalilan tentang nama Malik. Antum harus ketahui ibarat-ibarat pengarang di sini detail. Beliau mengambil iktibas potongan-potongan dari Al-Qur'an maupun hadis. Dan ini keistimewaannya, kalau yang menyusun syair-syair seperti ini dari ulama-ulama Rabbani. Ya, kebanyakan mereka pakai uslub istibah. Mengambil potongan-potongan ayat maupun hadis dimasukkan ke dalam syair-syair mereka. Sehingga bobotnya dan nasihat yang terkandung lebih tinggi. Iya. Beliau katakan, وَقُلْ غَيْرُ مَخْلُوقٍ كَلَامُ مَلِكِنَا. Katakanlah, bukan makhluk kalam yang maha memiliki kita. Bida tadana al-atqiya'u. Demikianlah agama orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala disifatkan dengan sifat-sifat yang mulia. Sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah, realnya adalah kita mengimani apa-apa yang Allah namakan di dalam, atau apa-apa yang Allah namakan dan Allah sifatkan dirinya di dalam Al-Qur'an, atau apa-apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namakan dan Rasulullah mensifatkan Allah dengannya di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa saja dari nama Allah dan sifat Allah yang tertera dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya kita imani dengan hal tersebut sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah. Tidak boleh diserupakan dengan makhluknya, tidak boleh dipalingkan arti maknanya dari hakikatnya, dan tidak boleh pula ditolak, ditelantarkan. Tapi kita tetapkan sebagaimana Allah dan Rasulnya menetapkan. Demikian secara global tentang masalah nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini dari ucapan pengarang Salamu Malikina, salam Malik kita, yang maha memiliki kita, yang maha memiliki kita seluruh manusia. Al-Salam disandarkan kepada Allah. Ya, ahli sunnah di dalam masalah penyandaran sifat kepada Allah atau hal-hal yang disandarkan kepada Allah, ahli sunnah mengatakan bahwa yang disandarkan kepada Allah terbagi dua. Yang pertama, ada yang disandarkan kepada Allah bentuknya mimbar idhafati sifat ilal mawsuf, bentuknya dari sisi menyandarkan sifat kepada yang disifatkan, menyandarkan sifat kepada yang disifatkan. Bagaimana ukurannya ini? Ya. Yang seperti ini, kalau membagi sifat ilal mawsuf, ukurannya kalau sifat tersebut tidak bisa tegak kecuali yang dengan yang disifatkan. Contohnya misalnya sam'ullah, pendengaran Allah, ya, basarullah, penglihatan Allah, kalamullah, firman Allah, ilmullah, ilmu Allah. Ini kan semua sifat, semuanya disandarkan kepada Allah. Sekarang saya tanya tentang kalamullah, firman Allah, firman misalnya, berbicara, ya, ada enggak pembicaraan tanpa pemilik pembicaraan itu? Harus ada pemiliknya. Demikian pula, ada enggak pendengaran atau penglihatan tanpa pemilik pendengaran dan penglihatan? Harus ada pemiliknya. Ada enggak ilmu tanpa pemilik orang yang tanpa pemilik ilmu itu? Harus ada pemiliknya. Maka kapan hal-hal yang seperti ini yang tidak tegak dengan sendiri disandarkan kepada Allah, berarti penyandarannya bentuknya adalah sifat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Itu adalah sifat Allah. Dipahami? Hatilah seluruh penyandaran itu adalah sifat kepada Allah dan seluruhnya. Sebab ada yang disandarkan kepada Allah dan yang disandarkan itu adalah Ain, Kaimun binatihi. Dia adalah sesuatu yang tegak dengan sendirinya. Maka yang seperti ini kalau disandarkan, itu penyandarannya menyandarkan makhluk kepada yang menciptakannya. Seperti misalnya Baitullah, rumah Allah. Rumah tegak sendiri, ya kan? Ya. Tegak sendiri. Jadi disandarkan kepada Allah, tidak boleh dikatakan sifat Allah rumah. Tidak boleh. Tapi dikatakan rumah ini disandarkan kepada Allah, ini penyandaran makhluk disandarkan kepada yang menciptakannya. Dipahami ini? Dan rumah disandarkan kepada Allah, ini menunjukkan bahwa rumah ini punya kehususan tersendiri. Baitullah, apa yang diinginkan dengan Baitullah? Ka'bah. Ka'bah punya kehususan sendiri. Atau rumah, Baitullah, masjid, punya kehususan, kemuliaan. Ya. Naqatullah, mujizatnya, Nabi Saleh. Anta Allah, berarti anta ini bukan anta sembarangan. Ketika disandarkan kepada Allah, punya kekhususan. Tapi tidak boleh dikatakan dari sifat Allah rumah atau sifat Allah anta misalnya. Tidak, ini kesandaran, penyandaran makhluk disandarkan kepada yang menciptakannya. Ya. Perhatikan ini diantara kaidah dalam membicarakan nama dan sifat Allah. Ya. Kemudian ada juga yang disandarkan kepada Allah, bentuknya motu atau bentuknya makna. Penyandaran makna. Misalnya riba Allah. Riba makna. Kalau disandarkan kepada Allah, berarti ini penyandaran bentuknya sifat. Kita sifatkan bahwa Allah, salah satu sifatnya adalah mempunyai sifat riba. Rahmatullah. Rahmat ini makna. Maka penyandarannya kepada Allah juga bentuknya sifat. Iya. Baik. Di sini kita harus mengambil satu kaidah. Kenapa kita tekankan ini? Sebab di dalam masalah ini telah sesat dua kelompok. Perhatikan ya. Dalam masalah ini telah sesat dua kelompok. Kelompok yang pertama, adalah kelompok Al-Mu'tazilah. Mereka menjadikan seluruh penyandaran yang disandarkan kepada Allah semuanya adalah makhluk. Jadi kalau dibaca ayat-ayat misalnya hatta yasma'a kalam Allah, sampai mendengar firman Allah, firman disandarkan kepada Allah. Oh, ini penyandaran makhluk. Berarti kalam adalah makhluk. Begitu orang-orang Mu'tazilah. Nah, dibangun di atas dasar ini, akhirnya mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dibangun di atas dasar mereka ini. Nah, kelompok lain yang sesat dalam masalah ini adalah kelompok Sufiyah. Orang-orang ekstrim Sufi. Mereka menjadikan seluruh yang disandarkan kepada Allah, itu adalah penyandaran sifat. Nah, inilah pemikiran mereka, pemikiran Sufiyah. Di tembok ada Allah, ya. Di rumah ada Allah, ya. Di mana-mana Allah itu ada. Sebab dianggap penyandaran kepada makhluk, ya, itu adalah sifat. Jadi tembok kalau bisa Allah disandarkan, misalnya tembok disandarkan kepada Allah, berarti ini adalah sifat Allah. Allah berada di situ supaya masuk ke dalam pemikiran mereka, pemikiran khuliyah. Allah itu menyatu di mana-mana. Dan ini adalah kekufuran. Ini letak-letak kesesatan. Ada pun ahli sunnah mereka berada di tengah-tengah. Dibagi dari sisi bahasa, dalam bahasa Arab seperti yang diterangkan. Ya, kenyataannya seperti yang diterangkan bahwa yang disandarkan kepada Allah ada yang bentuknya sifat Allah, dan ada yang disandarkan kepada Allah itu hanya penyandaran makhluk kepada yang menciptakannya, ya, menunjukkan kekhususan makhluk itu dan bukan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini nampak letak kuatnya kalam ahli sunnah dalam masalah ini. Kita lihat dalam ucapan pengarang di sini, wa qul ghairu makhluqin kalamu malikina, katakanlah bukan makhluk kalam yang maha menciptakan kita. Kalam Allah bukan makhluk. Kalam Allah, firman Allah adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak boleh dikatakan sifat Allah sebagai apa? Makhluk. Iya. Dalam Al-Quran, ayat-ayat yang sangat banyak sekali menunjukkan bahwa kalam adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin haqqal qawlu minni, akan tetapi telah hak ucapan dariku. Ini ucapan qaul dariku, disandarkan kepada Allah. Ucapan ini berarti ini penyandaran apa namanya? Penyandaran sifat. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada salah seorang dari kaum musyrikin minta ijarah, minta perlindungan kepadamu, maka berikan perlindungan sampai ia mendengar firman Allah. Sampai yang mendengar firman Allah. Ini ayat berkaitan dengan orang-orang kafir. Ya, kalau misalnya negara Islam, tidak boleh masuk ke dalamnya orang kafir. Ada orang kafir ingin masuk ke negara tersebut untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran, ya, supaya kemungkinan dia bisa beriman, minta perlindungan supaya dilindungi masuk ke negara itu, maka diperintah. Berikan perlindungan. Hatta yasma'a kalam Allah. Sampai ia mendengar firman Allah. Jadi tetapkan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Salamullah. Wa kallama Allah Musa taklima. Dan Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Ini semua adalah bentuk keyakinan ahli sunnah wal jamaah di dalam masalah ini. Mereka mengatakan bahwasanya kalamullah adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran termasuk dari kalam Allah. Al-Quran Al-Karim termasuk dari kalam Allah. Karena itu para ulama yang mengatakan Al-Quran kalam Allah. Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalam Allah itu tidak terbatas pada Al-Quran saja. Kalam Allah, At-Taurah, Al-Injil, Al-Zabur. Naam. Ayat di dalam akhir surah itu. ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Andai kata lautan sebagai tinta untuk menulis kalimat Rabbi, kalam Rabbku, lana tidak al-bahru, maka al-bahru akhir hadis. Lana tidak al-bahru qabla an tanfada kalimat Rabbi, sebelum hadis kalam Rabbku. Walaupun didatangkan lagi lautan yang sangat banyak sebagai tinta, selain itu. Ini menunjukkan bahwa kalam Allah subhanahu wa ta'ala, Allah disifatkan dengan sifat kalam. Allah itu berbicara, berfirman. Karena itu prinsip ahli sunnah dalam masalah ini, mereka mengatakan bahwa Allah disifatkan dengan sifat kalam. Allah itu berfirman. Sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah, pasti tidak serupa dengan makhluknya. Pasti tidak serupa dengan makhluknya. Kalam Allah itu adalah sifat Allah, qadimun naw hadithul ahad. Jenisnya sudah lama. Adapun kalamnya sebagiannya ada yang baru. Ya, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala itu dari dulu disifatkan dengan sifat berbicara. Tidak berbicaranya belakangan, atau di tengah, tidak berbicaranya di zaman Nabi Muhammad ataupun zaman sebelumnya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala disifatkan dengan sifat maha berbicara dan terus-menerus berbicara sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam peringatan ini ingin ditekankan bahwa kalamullah, firman Allah, itu adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia adalah sifat Allah, tidak boleh dikatakan itu makhluk. Makhluk artinya apa? Yang dicipta, ya kan? Kalau dia katakan sifat Allah makhluk, berarti ada bagian dari Allah yang makhluk. Dan maksudnya Allah dikatakan ada bagian dari Allah subhanahu wa ta'ala yang makhluk. Nah, karena itulah orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk atau mengatakan kalam Allah itu makhluk dikafirkan oleh banyak para ulama. Imam Al-Lalatai menukil dan 500 ulama mengkafirkan orang-orang Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ya, kata Ibn Al-Qayyim dalam Nuniyahnya, laqad taqallada fi kufrihi 50 fi ashr min al-ulama itu al-Bulbani wal-Lalatai al-Imam haka anhumu bal qad haka qablahu at-Tabarani. Dan telah sepakat di dalam mengkafirkan orang-orang Jahmiyah 50 kali 10 dari para ulama di berbagai negeri, dan Allah Lita'iyu menghikayatkan dari 500 orang itu, ya. Dan sebelumnya Imam At-Tabarani menghikayatkannya. Dan Imam Az-Zahabi dalam Sirah Alamin Nubala menyebutkan bahwa yang mengkafirkan Al-Jahmiyah, yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, itu sekitar 1000 orang ulama, ya. Dan jangan disangka bahwa permasalahan tentang Al-Quran ini, yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, tidak ada lagi di zaman ini. Masih ada orang-orang yang berkeyakinan seperti itu dan berkeyakinan dengan keyakinan Asy'ariyah. Kalau saya ingin rinci pokok-pokok keyakinan kelompok yang sesat dalam masalah ini, ya, atau sebelum saya uraikan lebih lengkap dulu tentang prinsip ahli sunnah tentang masalah Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah firman Allah. Minhu bada'a wa ilayhi ya'ud. Al-Quran itu asalnya datangnya dari Allah. Allah yang berfirman dengannya. Dan Al-Quran itu akan kembali kepada Allah. Jadi akhir zaman disebutkan akan dibuka mushaf dan tidak ada satu huruf pun di dalam Al-Quran. Al-Quran itu firman Allah itu bihurufin wa sautin, dengan huruf-huruf dan dengan suara. Al-Quran dengan huruf dan dengan suara. Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran dengan huruf dan dengan suara. Sebab di dalam Al-Quran disebutkan banyak ayat. Fanadainahu, dan kami memanggilnya. Kalimat nida dalam bahasa Arab panggilan dengan suara yang tinggi, dengan suara yang keras. Dan di dalam banyak hadis disebutkan siapa yang membaca Al-Quran satu huruf maka mendapatkan sekian pahala. Ini disebutkan bahwa Al-Quran itu dengan huruf. Ini kelompok etikat ahli sunnah wal jamaah. Orang-orang Jahmiyah, mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Iya. Nah, demikian pula orang-orang Al-Mu'tazilah. Ya, cuman cara menghukumnya makhluk, mereka berbeda di situ. Adapun orang-orang Sunnah dan Asy'ariyah, Mereka berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah makna nafsi, hanya sekedar makna yang pada diri Allah dimasukkan ke Jibril, ya, tanpa suara dan tanpa huruf. Kemudian itu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hakikatnya orang-orang Asy'ariyah juga itu berpendapat bahwa Al-Quran itu makhluk. Bertemu sebenarnya, cuman mereka berselisih dalam cara menekankannya atau cara sampai kepada kesimpulan. Iya. Nah, di sini letak kesesatan ketika mengatakan bahwa Al-Quran itu hanya makna ya pada diri, ya, tidak dengan suara, tidak dengan huruf. Maka ini adalah perkara yang sesat menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang benarnya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak boleh dikatakan makhluk. Tidak boleh dikatakan makhluk. Karena itu kata pengarang, wakul gairu makhlukin kalamu malikina. Katakanlah bukan makhluk. Kalam pemilik kita, yang maha memiliki kita, yaitu Allah. Bida kadana al-askiya'u as-sahu. Demikianlah. Diyakini oleh orang-orang yang bertakwa. Disebutkan di sini al-askiya, orang-orang yang bertakwa. Takwa adalah hakikatnya atau dari sisi bahasa, seorang hamba menjadikan antara dia dan antara apa yang dia takuti penghalang tameng yang bisa melindunginya. Nah, seorang hamba menjadikan antara dia dan antara kemurkaan Allah sesuatu yang melindunginya, itulah takwa. Yang sesuatu yang melindunginya ini adalah amalan-amalan salih, ya, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, ketaatan. Ini adalah bentuk ketakwaan sehingga dia tidak jatuh dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara definisi yang paling baik tentang penafsiran takwa yang disebutkan oleh Imam Qalb Ibn Habib, beliau berkata, "At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah 'ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyata Allah 'ala nurin min Allah taqafu iqab Allah." Takwa adalah engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah. Kamu mengharap pahala dari Allah dan kamu meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah. Kamu meninggalkannya karena takut siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ibnu Qayyim, ini diantara definisi yang paling baik tentang definisi takwa. Demikian pula Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala mensifatkan seperti itu. Jadi keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah, ya, firman Allah adalah sifat Allah bukan makhluk, ini adalah keyakinannya orang-orang yang bertakwa dari para ulama kaum muslimin, dari kalangan para sahabat maupun orang yang datang setelahnya. Demikian agama orang-orang yang bertakwa, wa afqahu, dan mereka menjelaskan dengan sangat rinci tentang hal tersebut. Ini menunjukkan bahwa agama kita, agama Islam, jalannya adalah jalan yang terang, jelas dan gamblang. Tidak ada kesamaran. Iya. Kadzalika nufassilu al-ayat wa litastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami merinci ayat-ayat. Kami merinci ayat-ayat sehingga nampak jalannya orang-orang yang mujrim. Iya. Jadi ayat-ayat dirinci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna hadha sirati mustaqiman. Sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, terang jalannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Laqad taraktukum 'alal bayda lailaha ka nahariha la yazidu anha illa halik." Sungguh saya telah meninggalkan kalian di atas suatu yang putih, malamnya sama dengan siangnya, tidak ada yang menyimpang dari hal tersebut kecuali orang yang binasa. Ya. Maka agama kita dibangun di atas kejelasan. Prinsip-prinsipnya semua jelas. Karena itu para a'immah rahimahumullah ta'ala menegaskan tentang akidah ahli sunnah, menerangkan dengan sejelas mungkin. Iya. Dengan pernyataan yang tegas tentang hal tersebut. Kemudian kata beliau, setelah menjelaskan prinsip umum ahli sunnah tentang masalah Al-Quran atau tentang masalah kalam Allah, bahwa kalam Allah, firman Allah bukan makhluk, bahkan kalam Allah itu adalah sifat Allah, tidak boleh disifatkan, tidak boleh dikatakan dia adalah makhluk. Dan itu beliau menerangkan tentang dua kelompok yang sesat di dalam masalah Al-Quran ini. Selain dari kelompok Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, Al-Kullabiyah, Al-Asyairah yang kita sebutkan tadi, masih juga Al-Salimiyah. Selain dari itu, ada dua kelompok yang lain yang sesat dalam masalah Al-Quran ini. Ya. Ini disebut dengan nama kelompok Al-Waqifah dan kelompok Al-Lafdiyah. Ya. Dia sebutkan dulu tentang al-waqifah. Kata beliau, "Wala taku fil Qur'an bil waqti qailan." Kama qala asba'un li jahmin wa asjahu. Kama qala asba'un li jahmin wa asjahu. Kata beliau, dan janganlah kamu terhadap Al-Quran itu tawakkuf, bersikap tawakkuf, artinya tidak memberi keputusan. Tawakkuf itu antara dua perkara, dia tidak bisa memutuskan yang mana. Dan jangan kamu mempunyai pendapat tentang Al-Quran atau berpendapat tawakkuf tentang Al-Quran, kamu tidak punya keputusan. Kama qala asba'un li jahmin, sebagaimana ucapan sebagian orang-orang Jahmiyah. Di Jahmin, Jahm di sini adalah Jahm bin Safwan. Dia ini adalah tokoh kesesatan yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Ya, Jahm bin Safwan. Nah, was Jahmi, dan mereka senang, hati mereka lapang dengan pemikiran itu. Ya. Diri mereka senang menerima hal tersebut. Baik, beliau di sini menerangkan tentang satu kelompok yang berkeyakinan salah di dalam masalah Al-Quran, yaitu dia tawakkuf. Ketika dikatakan, ditanya kepadanya, Al-Quran itu kalamullah, makhluk atau bukan makhluk? Dia katakan Al-Quran itu kalam Allah. Saya tidak tahu makhluk atau bukan. Atau dia tawakkuf, saya tawakkuf, apakah makhluk atau bukan? Ini namanya al-waqifah. Kelompok yang seperti ini, oleh Imam Ahmad dihukumi, kata beliau, al-waqifatu syarrun minal jahmiyah. Orang-orang yang tawakkuf, al-waqifah, itu lebih jelek dari orang-orang jahmiyah. Mereka lebih jelek daripada orang-orang jahmiyah. Orang-orang jahmiyah sendiri mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dan ini al-waqifah, menurut Imam Ahmad, dia lebih jelek daripada jahmiyah. Kenapa seperti itu? Hukum yang diberikan kepada Imam Ahmad kepada mereka, sebab Al-Quran itu adalah firman Allah. Dan ini adalah kejelasan yang sangat nampak dan suatu akidah yang tidak ada kesamaran. Karena itu kalau ada yang tawakkuf dalam masalah yang jelas seperti ini, itu adalah perkara yang sangat berbahaya. Masalah yang sangat jelas, misalnya ditanya salat itu wajib atau tidak, tidak mungkin dia katakan saya tawakkuf, tidak tahu apakah salat itu wajib atau tidak. Masalah wajibnya salat nampak dan jelas. Kalau misalnya kalau ditanya apakah Allah itu ada, tidak mungkin dia katakan saya tidak tahu apakah ada atau tidak. Ini dikatakan orang yang ragu. Sebab harus dia yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ada. Nah, demikian pula masalah Al-Quran atau masalah kalam Allah. Kalam Allah adalah sifat Allah. Firman Allah adalah sifat Allah. Tidak boleh dikatakan makhluk. Titik sampai situ. Harus diyakin. Tidak boleh dikatakan saya tidak tahu makhluk atau bukan. Nah, di sini peringatan dari pengarang. Jangan kalian masuk ke dalam kelompok al-waqifah. Kenapa dia tawakkuf? Ini sebagai tindak lanjut dari kelompok Jahmiyah. Jadi kelompok Jahmiyah awal-awalnya mereka jaya. Di zaman Imam Ahmad, yang mulai jaya mereka sebab didukung oleh pemerintah. Dari Imam Ahmad, ahli hadis yang lainnya difitnah dan disiksa karena mereka. Akhirnya berlalu 3 generasi pemerintahan. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan agamanya dan memberikan pertolongannya kepada para a'imah. Maka para a'imah ahli sunnah mulai menampakkan akidah mereka. Ahli bid'ah yang tadinya mengatakan Al-Quran itu makhluk mulai bersembunyi. Nah, di antara caranya untuk bersembunyi dan menutupi keyakinannya, ketika ditanya Al-Quran itu makhluk atau bukan, dia katakan saya tawakkuf, tidak tahu apakah makhluk atau tidak. Ini asalnya Jahmiyah, cuma ingin bersembunyi ya dalam masalah ini. Kalau masalah yang jelas, gamblang, terang, tidak boleh dalam masalah ini tawakkuf tidak menentukan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Ya, harus punya mungkin, punya sikap dalam masalah agama yang sangat jelas seperti ini. Ini tentang kelompok al-waqifah. Setelah menjelaskan tentang kelompok al-waqifah, maka pengarang berpindah menjelaskan tentang kelompok yang lainnya. Kelompok yang kedua di dalam masalah Al-Quran ini, yaitu kelompok al-lafdiyah. Disebut dengan nama kelompok al-lafdiyah. Dikatakan wala taqulil qur'anu khalqun qira'atan. Wala taqulil qur'anu khalqun qira'atan. Ada nus, ada beberapa nuskha di sini. Ada yang baca qira'atan, ada yang membaca qira'atah atau qira'atuh, qira'atuhu, dan ada yang membaca qara'tuhu. Iya. Tapi kayaknya lebih dekat kalau yang disebutkan oleh As-Sakhari ini, ya, di dalam kitab beliau, syarah beliau, itu qira'atan. Dia sebagai hal atau ala nas'il khafis. Iya. Baik. Sama dengan kalimat asjahu. Ya, asjahu juga ada yang membaca asjahu dan ada yang membaca asmahu. Ada dua nuskah. Kenapa ada perselisihan ini? Sebab yang meriwayatkan 33 bait syair ini dari pengarangnya itu ada beberapa orang dari murid Ibn Abi Daud. Dan kelihatannya ada perbedaan dalam beberapa kalimat saja. Namun hal tersebut tidak membahayakan atau tidak mempengaruhi isi dari mambu-main. Dikatakan walita kalil Qur'anu khalqun qira'atan. Dan jangan kamu mengatakan Al-Quran itu makhluk pada saat dibaca. Fa'inna kalam Allahi billafzi yudahu. Sebab kalam Allah itu dengan lafaz diterangkan. Ya. Ini bantahan terhadap kelompok Al-Lafdiyah. Kelompok Al-Lafdiyah, mereka ini yang mengatakan lafz bil Qur'ani makhluk. Lafazku dengan Al-Qur'an adalah makhluk. Maka pengarang membantah. Jangan kamu mengatakan bahwa bacaanku terhadap Al-Qur'an itu makhluk. Nah, jangan kamu berkata seperti itu. Bahwa bacaanku terhadap Al-Qur'an itu makhluk. Ini sekali lagi bantahan terhadap kelompok Al-Lafdiyah yang mengatakan bahwa lafazku dengan Al-Quran, ucapanku, bacaanku terhadap Al-Quran itu adalah makhluk. Ini sekali lagi termasuk kelompok Ahlul Bidah. Asalnya mereka ingin menyembunyikan bidahnya. Ini menyembunyikan bidahnya. Karena tidak berani terang-terangan mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia cari kalimat-kalimat yang bersayap. Seperti di sini, lafzi bil Quran makhluk. Ucapanku dengan Al-Quran, saya melafazkan Al-Quran itu makhluk. Nah, ini mengandung dua kemungkinan. Sebab lafaz dalam bahasa Arab bisa bermakna masdar, kata dasar, dan bisa bermakna maf'ul, bermakna objek. Jadi kalau dikatakan lafzi bil Quran, ucapanku dengan Al-Quran, bisa bermakna ucapannya, perbuatannya, ia mengucapkan. Ini makna pertama. Dan bisa bermakna lafzi yang diucapkan, yang terucap, ya, itu adalah makhluk. Ya. Kalau kita inginkan ucapannya, memang ucapan makhluk adalah perbuatannya, ya kan? Kalau perbuatan makhluk, iya memang makhluk. Ya. Sebab perbuatan makhluk, seluruh perbuatan makhluk adalah makhluk. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Allahu khaliqu kulli syai. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi perbuatan makhluk itu adalah makhluk. Si makhluk menulis. Perbuatannya menulis itu adalah makhluk. Makhluk menulis, perbuatannya dia menulis itu adalah makhluk. Ya, inna Allaha khaliqu kulli sana'in wa sun'ata. Sungguhnya Allah mencipta setiap pembuat dan buatannya. Ya kan? Demikian pula saya misalnya membaca. Saya membaca Al-Qur'an. Saya perbuatanku ini membaca itu adalah makhluk. Orang menghafalkan Al-Quran, hafalannya dia menghafal, upayanya dia menghafal, itu adalah makhluk. Memang benar kalau seperti itu. Tetapi di sini kalimatnya bersayap, mengandung dua kemungkinan. Mungkin bermakna perbuatannya yang makhluk, dan mungkin bermakna yang dia perbuat. Jadi kalau dia membaca, yang terbaca apa? Al-Quran, Al-Quran makhluk. Yang terhafal itu makhluk. Kan begitu? Jadi kalau dia katakan yang terbaca, berarti ini kembalinya kepada pemikiran Jahmiyah. Karena itu Imam Ahmad ketika ditanya tentang orang yang berkata seperti ini, lafzi bil Qur'ani makhluk, Imam Ahmad langsung paham. Beliau memberikan hukum, beliau katakan, man qala lafzi bil Qur'ani makhluk, fahuwa jahmi. Siapa yang berkata, lafazku dengan Al-Quran, saya mengucapkan Al-Quran adalah makhluk, dia adalah jahmi. Pengikutnya, orang-orang Jahmiyah. Langsung dihukum oleh Imam Ahmad. Kenapa lantun dihukumi Jahmiyah oleh Imam Ahmad? Mungkin ada yang bertanya, ada yang berkata, loh, mungkin kan yang diinginkan maksudnya perbuatanku, bukan yang diinginkan yang dilakukan. Jawabannya sangat mudah. Kalau yang diinginkan perbuatan, kenapa dia memakai kalimat membaca? Kenapa tidak cari kalimat yang lain misalnya? Berjalan, itu adalah makhluk, ya kan? Atau memakai kalimat misalnya berlari, itu adalah makhluk. Kenapa justru memakai kalimat yang ada kaitannya dengan masalah Al-Quran? Berarti dia ingin menyembunyikan sesuatu di belakangnya. Makanya Imam Ahmad langsung paham dan memberikan hukum bahwa orang-orang Al-Lafdiyah yang mengatakan lafadku, saya mengucapkan Al-Quran itu adalah makhluk, kata Imam Ahmad, ini adalah pengikut Jahmiyah. Maknanya kembali ke situ. Jadi sekali lagi, tentang kelompok Al-Lafdiyah ini, kita lihat penggunaannya. Kalau dia katakan lafdi bil-Quran, saya melafadkan perbuatanku, bermakna perbuatanku, kata dasar, yaitu ia berbuat melafadkan makhluk, ini memang benar. Tetapi dia salah, kenapa memberi contoh dengan perbuatan? Kemudian juga salah mengucapkan kalimat seperti ini, tidak ada contohnya dari ulama sebelumnya, dari kalangan para ulama as-salaf. Ya, ini sudah tidak tertentu. Karena itu, Imam Ahmad juga dalam satu riwayat mengatakan, man qala lafdi bil-Qur'ani ghairu makhluk, fahuwa mubtadi. Siapa yang berkata lafadku dari Al-Quran bukan makhluk, dia ahli bid'ah. Iya. Demikian. Dan kalau dia inginkan dengan kata, saya melafadkan Al-Quran adalah makhluk, maksudnya Al-Quran itu yang terbaca, maka ini jelas-jelas, dia adalah pengikut Jahmiyah. Ya, ini kesimpulan di dalam masalah ini. Jadi saya bisa buat satu kesimpulan, bahwa firman Allah, Allah itu disifatkan dengan sifat Al-Kalam. Allah berbicara, Allah berfirman. Dan firman Allah sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah tidak sama dengan makhluknya. Al-Quran termasuk dari firman Allah. Al-Quran termasuk dari firman Allah. Firman Allah terdiri dari huruf dan suara. Ya. Maksudnya Allah berfirman, ya, ketika berfirman mengucapkannya itu dengan huruf dan dengan suara. Dibahami? Ya. Sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah tidak sama dengan makhluknya. Kemudian, tidak boleh dikatakan Al-Quran itu makhluk, atau kalam Allah itu makhluk. Siapa yang mengatakan kalam Allah itu makhluk, dia adalah pengikut Jahmiyah, yang dikafirkan oleh para ulama. Demikian pula dua kelompok yang ingin bersembunyi di belakang hal ini. Itu kelompok Al-Wasifah dan kelompok Al-Lafdiyah. Al-Wasifah orang yang tawakkuf. Dia tidak mengatakan makhluk, tidak pula dia katakan bukan makhluk. Ini Wasifah. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok Al-Lafdiyah, yang membuat kalimat samar, ingin menyembunyikan akidahnya. Ya, dia katakan, ucapanku dengan Al-Quran makhluk, ucapanku dengan Al-Quran adalah makhluk. Ya, maksudnya di sini, ucapannya dengan Al-Quran, yaitu yang terucapkan, Al-Quran itu sendiri. Kalam Allah itu sendiri adalah makhluk. Nanti mereka hanya menyembunyikan bid'ahnya. Iya. Ini kesimpulan berkaitan dengan masalah Al-Quran. Dalam menjelaskan tentang masalah Al-Quran, kemudian pengarang berpindah menjelaskan tentang masalah berikutnya, yaitu tentang masalah ru'yah. Kaum mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat. Ini juga termasuk dari pembahasan-pembahasan akidah. Dimasukkan oleh para ulama dalam pembahasan akidah melihat Allah pada hari kiamat sebab kaitannya dengan keimanan kepada hari akhirat. Dan salah satu dari rukun iman adalah beriman terhadap hari akhirat. Dan kita bahas tadi berkaitan dengan kalam Allah sebab pembahasan tentang kalam Allah masuk di dalam keimanan kepada nama-nama dan sifat Allah. Keimanan kepada nama-nama dan sifat Allah ini masuk ke dalam rukun beriman kepada Allah. Ya, kaitannya kepada masalah keimanan di sini. Nah, sekarang tentang masalah melihat Allah pada hari kiamat. Satu pengarah rahimahullah, ya. Wa qul yatajalla Allahu lil khalqi jahratan kama al-badru la yakhfa wa rabbuka awdahu. Dan katakanlah, katakanlah wahai kamu yang ingin meniti jalan Al-Quran dan Sunnah, orang-orang yang ingin teguh di atas Al-Quran dan Sunnah, katakan, yatajalla Allahu lil khalqi jahratan. Akan datang nanti Allah akan menampakkan, ya, dirinya kepada makhluk jahratan, terang-terangan, ya, dengan sangat nampak sekali. Kaman tadiru, sebagaimana purnama, la yakhfa kamal badr, bisa dibaca kamal badr, bisa dibaca kamal badri. Padahal Badru la yakhfa, sebagaimana purnama tidak tidak terhalang atau tidak tersembunyi. Ya, di malam purnama tentunya sangat terang sekali, tidak tertutup pada awan. Ya, maka akan kelihatan sekali purnama yang sangat jelas, bulan yang sangat nampak. Ya, sebagaimana purnama, bulan purnama yang nampak tidak tertutup ini, kata pengarang, warabbuka awdahu, dan Rabbu lebih jelas lagi dilihatnya. Iya. Di sini beliau tetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada hari kiamat. Dan ini adalah kesepakatan di kalangan para ulama ahli sunnah. Para ulama sepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada hari kiamat. Akan dilihat di dua tempat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang pertama di Arafatul Qiyam. Allah akan dilihat di padang mahsyar. Iya. Kemudian yang kedua, Allah akan dilihat di sorga. Allah akan dilihat di sorga. Kalau di sorga, yang melihat Allah khusus kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Adapun di padang mahsyar, ya, yang melihat Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Ada orang-orang kafir tidak melihat Allah. Orang-orang munafik juga melihat Allah, tapi mereka melihat Allah bukan seperti penglihatan kaum mukminin. Kalau kaum mukminin melihat dengan penuh ketenangan, penuh kesejukan, penuh kegembiraan, dan mereka lebat ia melihat hal tersebut. Ya. Adapun orang-orang munafikin, mereka akan melihat dengan pandangan siksaan, kemudian mereka akan melihat dengan pandangan yang penuh dengan kehinaan dan kesengsaraan. Nah, demikian keadaan pada hari kiamat. Jadi tetapkan bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat. Dalil bahwa Allah akan dilihat dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "Wujuhul yawma idin nadhira ila rabbiha nadhira." Wajah-wajah pada hari itu nadhira, indah berseri-seri, bergembira. Ila rabbiha nadhira, kepada Rabbnya mereka melihat. Ayat ini tegas menunjukkan bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat. Nadhara dalam bahasa Arab, kalau dia setelahnya huruf ilah atau muta'addi dengan huruf ilah, itu artinya melihat. Kalau dia muta'addi dengan huruf fi, itu artinya berpikir. Kalau dia tanpa huruf, bisa bermana menunggu. Bisa bermana menunggu. Ya. Maka ayat di sini memakai huruf ilah, artinya melihat kepada Allah. Apalagi disebutkan wajah bergembira. Ya. Kaitannya dengan wajah. Maka lebih cocok kalau bergembira yaitu dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan ya, kaum muslimin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada hari kiamat. Nah, berdasarkan ayat ini, wujuhu yawma idin nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri indah. Mereka akan melihat kepada Rabb-nya. Dan siapa yang ingin melihat kepada Allah, hendaknya ia berada yang keyakinan ini. Ya, jangan sampai Allah mengharamkan ia melihat kepadanya karena ia tidak meyakini bahwa Allah tidak akan dilihat, karena ia tidak meyakini bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat. Iya. Dikatakan oleh pengarang, wa qul yatajalla Allahu lil khalqi jahratan. Katakan, Allah akan nampak kepada makhluk jahratan, terang-terangan, sangat jelas. Kamal Badru, bagaimana bulan purnama la yakhfa, tidak tersembunyi. Wa rabbuka awdahu, dan Rabbmu lebih jelas lagi. Ya, di antara dalil yang menunjukkan bahwa Allah dilihat pada hari kiamat adalah ayat Al-Quran, kalla innakum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kalla, sekali-sekali tidak, sungguhnya mereka dari Rabb mereka akan terhalangi. Kalla, sekali-sekali tidak, sungguhnya mereka. Mereka ini kembali kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir terhalang, terhijab dari Rabbnya. Mereka tidak melihat. Kata Imam Syafi'i mengambil sisi pendalilan dari ayat. Kata beliau, kalau orang kafir terhalang melihat Rabbnya, maka kaum mukminin tidak terhalang. Mereka bisa melihat. Andai kata kaum mukminin tidak terhalang, maka akan disebut seluruhnya terhalang. Menunjukkan bahwa yang terhalang di sini hanyalah orang-orang kafir saja. Yang terhalang hanyalah orang-orang kafir. maka Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan dilihat oleh manusia. Tapi mereka melihatnya adalah melihat tanpa ihatah. Melihat tidak meliputi Allah keseluruhan. Ya. Dari awal sampai akhirnya misalnya dilihat seluruhnya enggak. Tapi mereka melihat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak melihat seluruhnya. Sebab dikatakan dalam Al-Qur'an, ya la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Allah itu tidak bisa diliputi oleh mata. Ya maksudnya enggak bisa dilihat oleh enggak bisa diliputi oleh mata. Ya, dan dialah Allah yang meliputi segala sesuatu. Jadi melihat Allah, ya, tapi melihat tanpa meliputi sesuatu itu. Ya. Contoh misalnya, ya, kita melihat tembok misalnya dari sini. Apakah lihat seluruhnya? Ya, ini tidak melihat seluruhnya. Kan begitu? Ini contoh pendekatan. Nah, jadi melihat Allah itu disebut oleh para ulama ru'ya bighairi ihathah. Melihat tanpa meliputi seluruhnya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada makhluk sesuai dengan kehendaknya. Dan melihat Allah pada hari kiamat adalah kenikmatan. Ya. Ketika penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Inginkah kalian saya berikan sesuatu ya yang lebih baik daripada itu?" Ya. Maka mereka berkata, "Ya Rabbku, apa yang lebih baik dari ini? Kami sudah mendapat berada di surga, ya, sudah mendapatkan berbagai nikmat." Maka Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya dilihat oleh kaum mukminin, maka mereka mendapatkan kenikmatan yang paling besar. Inilah makna ayat lilladzina ahman lilladzina ahsanu alhusna wa ziyada. Nah, bagi orang-orang yang berlaku kebaikan, mereka akan mendapatkan kebaikan dan tambahan. Kebaikan adalah surga, tambahannya adalah melihat kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ini diantara dalil-dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada hari kiamat. Ya. Kemudian setelah itu pengarang menyampaikan beberapa kaidah dan juga menyampaikan beberapa hadis yang menjelaskan bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat. Insyaallah taala kita akan baca setelah zuhur nanti. Karena waktu zuhur sudah dekat, kita ada waktu untuk persiapan salat zuhur. Kita cukupkan dengan hamba sini dan kita sambung insyaallah taala setelah zuhur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.